aku cinta. Kau janjikan aku setia. Kau janji lagi, janji lagi, janji lagi, janji lagi kepadaku. Kau minta padaku sayang. Kau minta padaku uang. Kau minta lagi, minta lagi, minta lagi, minta lagi kepadaku. Tapi ternyata ku dengar kau selingkuh. Gila, gila, gila, gila, kamu main gila. Benci, benci, benci, benci, aku benci. Benci, benci, benci, aku.